Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar radioku dimanapun anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini saya Ozan Fauzan, dan pada pagi hari ini ditemani oleh Kang Hanif ya. Iya. Bagaimana kabarnya Hanif pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Salam sahabat-sahabat. Amin. Baik sahabat radioku dimanapun anda berada, di pagi hari ini, di setiap hari Selasa ya, dan di pagi hari ini kembali kami menjumpai pendengar semua, tentunya di setiap hari Selasa pagi, yaitu dalam satu program Benang Merah, di mana di dalam program ini anda bisa mendengarkan dan juga bisa berinteraksi dengan kami, yaitu seputar tentang fatwa para ulama terdahulu ya, tentang hukum halal haram dan sunnah bid'ah tentunya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita tentunya ditemani oleh guru kita Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Dan alhamdulillah beliau pada pagi hari ini sudah berada di studio. Dan mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga para pendengar semuanya juga senantiasa mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sehingga bisa menjalankan aktivitasnya dengan sempurna, baik. Amin. Dan sesuai dengan yang diinginkan dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Baik, pendengar radioku dimanapun anda berada, dan kami mungkin sahabat terdahulu ya, Kang Hanif ya. Jadi ada sahabat kita yang sudah mungkin saat ini sudah bergabung. Baik, sahabat kita yang ada di seputaran wilayah Gresik dan sekitarnya yang kebetulan mendengarkan radio MBS di Gresik sana di 107.7, dan juga yang di seputaran wilayah Blitar, Tulungagung dan Kediri sana ada juga Mambau Solehin 2 di Blitar melalui frekuensi radio di 107.7. Dan juga mungkin sahabat-sahabat semua ya di kota-kota lain yang kebetulan mungkin bisa merilai acara kami, baik yang ada di wilayah Bogor dan sekitarnya, dan mungkin juga ada di wilayah Bontang dan di wilayah Sumatera, bagian Sumatera yang di sana. Baik sahabatku semua, kami juga mengundang sahabat-sahabat semua untuk bisa bergabung dengan kami dan berinteraksi dengan kami ya. Bagi sahabat bisa langsung berinteraksi dengan kami, baik melalui telepon di 0231 252 2549, atau via SMS di 081 321 461 0079. Kami ulangi, untuk via telepon di 0231 252 2549, atau via SMS di 081 321 461 079. Dan bagi sahabatku yang kebetulan lagi online ya di internet, anda juga bisa memanfaatkan Yahoo Messenger kami ya, yaitu melalui Yahoo Messenger kami di radio_qu@yahoo.com. kami ulangi, radio_qu@yahoo.com. anda bisa mengirim pertanyaan anda melalui Yahoo Messenger kami tentunya. Dan di pagi hari ini sahabatku, kita akan mencoba membahas sebuah tema ya Kang Hanif ya. Iya. Yaitu tentang apa Natal Hanif? Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru ya. Iya. Mungkin ada sedikit yang bertanya Kang Hanif. Seputar apa saja nih tentang Natal dan Tahun Baru ini Kang Hanif? Memang fenomena di akhir tahun ini ya, memang kebanyakan itu khususnya di antara remaja-remaja Islam kan gitu. Itu memang hampir semuanya ngikut. Yeah. Ngikut-ngikut. Ya, tanpa disengaja ya Kang Hanif. Tanpa disengaja mereka kadang di saat itu hari datang mereka ada ngomong Natalan yuk. gitu. Ada juga tahun-tahun baru Masehi di saat datang juga mereka semuanya berbondong-bondong. Bahkan kalau tahun baru Masehi itu sudah 2 bulan jauh-jauh hari mereka sudah persiapan kan. Sudah gitu. Persiapan ya. Persiapan gitu. Dan anehnya mereka hampir semuanya adalah remaja-remaja Islam kan. Makanya karena memang ada sedikit pergeseran nilai ya di sana ya, Kang Hanif ya. Jadi seolah-olah sudah menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Padahal hal ini merupakan satu paket ya. Antara Natal dan tahun baru ini satu paket ya, sebagai sarana apa namanya? Boleh dibilang dakwah mereka lah gitu ya. Dari golongan mereka. Baik sahabatku, supaya kita nanti tidak terjebak lagi di bulan Desember ini, kita sudah mendekati ya Kang Hanif ya. Makanya mari kita sama-sama nanti kita akan bahas tentang seputar tema ini. Dan kami harapkan kepada sahabatku semua, dimanapun Anda berada yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu ya, Anda bisa berinteraksi dengan kami baik melalui telepon dan SMS, yaitu di 0231-252-2549 atau via SMS di 081-321-461-079 atau mungkin juga via Yahoo Messenger kami ya, di radio_qu@yahoo.com. Dan baik sahabatku semua ya, mari kita sama-sama simak penjabaran tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu seputar perayaan ataupun peringatan Natal dan Tahun Baru yang akan dibawakan langsung oleh guru kami, Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adharal haqqa fi lisani ahibba'ihi wa ja'ala quluba asfiya'ihi muqirratan wa musallimatan bi hadzal haqq. Wassalatullahi wassalamu ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akrimna bil ilmin nafi'. Akrimna ya rabbana bil ilmin nafi'. Akrimna bil ilmin nafi'. Allahumma ya rabbana jannibna jannib baina wa baina maksiatika kama jannabta bainal al-mashriki wal-maghrib. A'inna ya Rabbana ala ta'atika, a'inna ala ta'atika, a'inna ala ta'atika. Amma ba'du. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, baik yang di wilayah Cirebon atau wilayah Blitar, Lumajang, Gresik dan yang lainnya, Bogor, Jakarta dan sekitarnya, atau yang di luar Jawa yang mengikuti acara ini, semoga kebersamaan Anda ini adalah tanda kebersamaan Anda kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kami angkat, kami bahas pada kesempatan ini adalah karena kita ini dihadapkan kepada dua acara besar yang banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini, khususnya yaitu di bulan ini, di bulan Desember ini. Ini kalau ikut bulan Masehi, yakni kalau kita sebut bulan Muharram, Muharram tidak ada sangkut pautnya dengan yang akan kita bicarakan. Muharram adalah bulan Islam khusus, tidak ada tahun Natal, tidak ada di Muharram. Kelahiran Yesus tidak juga dibahas di bulan Muharram. Maka kita bahas ini di bulan Desember ini. Padahal sebetulnya sudah kami kukuhkan mulai kemarin bahwasanya tidak pantas kita itu lebih tahu bulan-bulan Masehi, tapi sementara kita tidak tahu bulan-bulan Islam. Tapi karena kebetulan acara yang akan kita bahas ini muncul atau adanya di bulan Desember, maka kita sebut Desember. Ada dua acara besar di bulan Desember, kemudian Januari, setelah itu Februari juga ada. Jadi banyak rentetan-rentetan acara-acara besar atau hari-hari besar mereka, hari raya-hari raya yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam, yang lebih marak di kaum muslimin daripada di kalangan mereka sendiri. Ini adalah musibah besar bagi kita. Kalau musibah kita di dunia sederhana, tapi musibah kita adalah urusan keimanan. Kalau ada orang bangkrut, paceklik, itu sederhana karena urusan dunia. Tapi kalau bangkrutnya iman, ini adalah musibah besar. Jadi kalau negara itu gembar-gembar untuk menolong kemiskinan, kemiskinan, ketahuilah, kemiskinan akidah ini lebih dipentingkan, semestinya harus untuk diperhatikan. Nah, kita harus tahu lebih dahulu tentang apa sih yang terjadi di perayaan perayaan Natalan atau Tahun Baru Masehi. Ini kemudian nanti setelah itu Valentine Day dan seterusnya. Ini harus kita tahu sebab al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus punya gambarannya terlebih dahulu tentang sesuatu yang akan kita hukumi tersebut. Sudah disepakati oleh para ulama bahwa kita tidak diperkenankan untuk membesarkan syiarnya orang kafir. Ya. Dan membesarkan itu tanda ridho dengan syiar tersebut. Sementara sangat jelas bahwasanya ridho dengan kekafiran adalah bentuk kekafiran. Ridho dengan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya kaum di luar Islam, Nasrani khususnya, di saat mereka mengadakan acara-acara semacam itu, Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Masehi atau Natalan, mereka melakukan acara-acara yang khusus yang ada sangkut pautnya dengan acara keagamaan untuk mereka. Nah, di sini hukum itu ada sangkut pautnya dengan itu semua. Kalau kita berbicara tentang hari tanggal 25 Desember, ya enggak ada masalahnya. 25 Desember adalah hari biasa. Tanggal 1 Januari juga hari biasa. Hari biasa. Kalau kita sebut sebagai tahun baru, itu kita anggap tahun baru. Akan tapi yang menjadi masalah adalah perayaan yang menjadi khas atau ciri khasnya kelompok agama tertentu itu, inilah yang menjadi masalah untuk kita ikuti. Nabi Muhammad sudah menyebutkan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai sekelompok kaum, ya kita golongan dari mereka. Nah, acara yang pertama ini tanggal 25 Desember ini yang akan datang ini, masalah acara Natalan. Jadi Natalan itu apa sih? Intinya adalah mereka itu mengungkapkan kegembiraan akan hadirnya, lahirnya Sang Penyelamat menurut mereka. Sang Penyelamat ini adalah menurut mereka adalah Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu semua adalah kita terima. Sayyidina Isa adalah Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi yang diutus oleh Allah, termasuk Ulul Azmi, 5 Nabi besar, Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi bahkan di dalam Al-Quran sendiri Sayyidina Musa mengucapkan salam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, mengucapkan salam atas kelahiran. Jadi kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam memang perlu diungkapkan kegembiraan. Sayyidina Isa alaihissalam, kelahirannya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan salam di sini bisa dimaknai doa, semoga diberi keselamatan. Dan ini bisa digunakan untuk siapapun. Selamat atas kelahiran seseorang ini tidak ada masalah. Karena itu adalah kegembiraan bagi orang tuanya. Biarpun sisi lain adalah jadi tiga masa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sayyidina Isa alaihissalam mengucapkan salam wassalamu alaihi salam atasku yang mawilutu di saat aku dilahirkan, amutu aku mati nanti, Sayyidina Isa belum meninggal, setelah mati nanti, wa yawma ub'atsu hayya di saat dibangkitkan. Memang tiga waktu ini adalah waktu yang sangat penting, waktu yang sangat luar biasa, perubahan dari alam ke alam, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah nanti ke alam kebangkitan. Ini adalah saat-saat yang dahsyat. Jadi perlu untuk kita minta kepada Allah doa agar keselamatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wassalamu alayya yauma wulidtu. Bisa saja ini adalah yang ini untuk ucapan selamat bagi orang-orang mulia seperti beliau. Karena Sayyidina Isa alaihissalam adalah di saat dilahirkan adalah kegembiraan buat umat beliau. Kegembiraan untuk umat beliau. Dan kelak meninggalnya Sayyidina Isa alaihissalam adalah setelah dikukuhkan beliau adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Isa nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad dan mengikut berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Isa alaihissalam di saat para nabi pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ternyata Sayyidina Isa alaihissalam dipanjangkan umurnya oleh Allah, diangkat oleh Allah subhanahu. Jadi yang meninggal itu adalah bukan Sayyidina Isa. Sayyidina Isa diangkat dan setelah itu diturunkan nanti untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di saat digiring di padang mahsyar ternyata beliau juga bersama kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kemuliaan buat Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, karena wajar karena mengucapkan kelahirannya orang besar Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, akan tetapi permasalahannya, jika kita mengucapkan selamat atas kelahiran Isa ini kepada siapa? Kalau kepada Anda yang ahli Islam, ahli iman, yakin Anda tidak menganggap Isa adalah sebagai Tuhan. Maka kalau kami mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah karena beliau adalah seorang Nabi. Tapi di saat Anda mengucapkan kepada seorang yang menganggap Nabi Isa adalah sebagai Tuhan, itu artinya apa? Artinya Anda mengukuhkan selamat atas kelahiran Yesus. Iya. Berarti kita ikut bergembira atas anggapan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ini permasalahan yang harus dibahas dan ini harus dijelaskan supaya kita tidak hanya ikut-ikutan di dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatan dalam keseharian kita, di rumah kita, di kantor kita. Ini kita sering terjebak dengan hal-hal yang katanya toleransi, saling menjaga dan sebagainya yang semuanya tanpa disadari merusak akidah dan iman kita. Nah, ini kemiskinan akhlak, kemiskinan akidah harus dibahas. Jadi bisa terpangkas keimanan kita. Dan bahkan ini ada kalau bisa derajat kafir loh ya mengucapkan selamat di sini. Ini sebelum kita berbicara tentang hukumnya, kita beri gambaran secara umum. Kemudian sisi lain, kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu di dalam kalau kita cek, kita lacak itu dalam sejarah dan juga di dalam sebagian kitab Injil itu sendiri bukan musim dingin yang seperti digambarkan dengan salju yang menurun dan sebagainya. Karena waktu itu ada kurma yang lagi berbuah. Bahkan para petani-petani lagi memanen saat itu. Nah, ini menunjukkan apa? Dan tidak ada kurma tumbuh di sana itu kecuali musim panas. Ini adalah sangat berbeda. Kemudian di kalangan Katolik Barat dan Timur itu berbeda. Orang Kristen yang di Barat dan di Timur disebutkan bahasanya mereka itu terbelah jadi dua tentang kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam. Kalau menurut kita Yesus, ada sebagian mereka mengatakan 7 Januari. 7 Januari. Nah, sebagian mereka mengatakan 7 Januari, sebagian mereka mengatakan 25 Desember. Jadi ada yang mengatakan 7 Januari dan 25 Desember. Ini adalah perbedaan di kalangan mereka sendiri. Jadi itu memang bukan kesepakatan antara kelahiran Nabi Isa di tanggal 25. Akan apapun bentuknya, Sayyidina Isa adalah lahir dan ini adalah suatu yang harus dikukuhkan dan dijelaskan bahwasanya Sayyidina Isa adalah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat mulia. Dan berarti Sayyidina Isa itu karena dilahirkan beliau adalah seorang manusia yang sangat dimuliakan, lahir dari rahim yang sangat mulia. Dan ketahuilah kalau kita melacak di Injil Sinoptis atau Injil 4 inti Yohanes Matius, Markus dan lainnya, Lukas, Yohanes, Injil 4 itu, Injil yang 4 itu, Injil Sinoptis itu, ketahuilah bahwasanya kalau kita lacak ternyata apa yang ada di dalam Al-Qur'an, keadaan Nabi Isa alaihissalam dan Sayyidah Maryam lebih mulia, jauh lebih mulia dari ada di mereka. Karena Sayyidah Maryam yang ada di dalam Islam itu tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Sementara di dalam Injil itu disebutkan mereka telah bersentuhan dengan seorang laki-laki yang ini, ada Yusuf, ada ini, ada macam-macam. Ini adalah tentang Sayyidina Isa alaihissalam itu bagaimana waktu dilahirkan dengan mukjizat yang luar biasa, masya Allah. Jadi lebih mulia yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Isa adalah menjadi nabi yang luar biasa dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. dan beliau adalah bukan Tuhan dan tidak akan menjadi Tuhan selamanya, akan tetapi selamanya dia akan tetap menjadi nabi yang sangat mulia, dan kemuliaan akan semakin tambah dan semakin tambah hingga nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan oleh Allah untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, nah ini kalau seperti itu. Kemudian masalah-masalah yang lain tentunya ini kita tidak akan memasuki tentang urusan perbedaan antara kita dengan Nasrani, karena memang dari awal sudah berbeda. Hanya permasalahan kita memang ada satu kesepakatan bahwasanya Islam sendiri menghargai orang di luar Islam. Ini yang harus diketahui. Jadi kalau masalah urusan keyakinan ini jangan dicampur aduk dong. Kalau ada orang mengatakan masalah toleransi, itu kalimat yang tidak layak untuk dipakai untuk Islam. Toleransi adalah tidak pantas digunakan untuk Islam. Barangkali kaum muslimin dimanapun harus mencermati kalimat toleransi. Di dalam Islam tidak ada istilah toleransi, ya. Toleransi beragama ini enggak ada di dalam Islam, bertoleransi dalam agama. Akan tapi yang diwajibkan, yang ada di dalam Islam adalah kewajiban. Kita itu kewajiban untuk bertetangga yang baik. Kalau kita punya tetangga Nasrani, seorang Kristen, kita wajib menghargai dia. Jangan sampai seenaknya sendiri menyuarakan suara yang mereka bikin pusing, ataupun kalau mereka lapar pun kita wajib beri makan. Mereka sakit kita kunjungi dan kita hantarkan ke rumah sakit. Biarpun berbeda agama, itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan toleransi tapi kewajiban. Sebab toleransi itu kan begini, sebenarnya dia tidak punya hak apa-apa. Hanya karena kebaikanku sajalah akhirnya aku beri, kan begitu. Artinya dia enggak punya hak hidup bersamaku. Ya karena satu hal boleh-boleh lah. Ini kan kurang ajar namanya. Islam tidak kenal toleransi. Kalau agama Kristen, agama Nasrani menganggap hukuman kita dengan toleransi, merendahkan kita dong. Artinya kamu ini orang Islam sebetulnya tidak boleh hidup dengan saya. Ya karena satu hal jadi boleh. Sementara Islam tidak. Kami tidak mengatakan, hey orang Nasrani, sebetulnya kamu tidak punya hak untuk hidup bersama kami. Ini kan kurang ajar namanya. Tapi tidak, engkau punya hak untuk hidup bersama kami. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk hidup baik bertetangga denganmu, wahai orang Nasrani. Engkau punya hak, dan kalau punya hak, berarti aku punya kewajiban untuk aku penuhi akan hak-hakmu. Sehingga kalau kamu sakit, aku obati. Ini adalah kewajiban, bukan toleransi. Juga toleransi beragama, toleransi beragama. Faham atau tidak makna ini? Kita tuh jangan menjadi burung beo yang suka niru saja, tapi tidak tahu mafhum dan maknanya. Ini enggak ada toleransi di dalam Islam. Nah, setelah, ini kewajiban. Maka setelah ada kewajiban, ada sesuatu yang haram. Karena ini wajib, aku wajib. Jika dia sakit, wajib kita kunjungi. Dia sakit, wajib kita kasih obat. Seorang Nasrani yang sakit, wahai orang Nasrani yang mendengar suara ini, dengar kalimat ini. Ini kebenaran yang ada di dalam Islam. Kalau Anda bertetangga, bahkan kalau Anda masuk pesantren, Anda lapar, saya kasih makan. Tidak diperkenankan, kamu orang Nasrani tidak boleh masuk pondokku. Enggak ada itu. Anda masuk dengan cara hormat, kami harus lebih menghargai Anda. Sembelihkan ayam, kalau perlu kambing disembelihkan. Ini adalah ya yang ada di dalam Islam, yang ini harus kita fahami. Jadi ada kewajiban, baik kita punya kewajiban kepada orang di luar Islam, ya, dalam bertetangga, hidup bersama. Dalam kebersamaan Islam sangat indah. Nah, kemudian karena ada kewajiban, sisi lain tentu ada sesuatu yang kita tidak boleh. Lah ini kalimat yang tidak boleh ini harus dijelaskan. Selagi tidak boleh ya jangan dong. Kami tidak boleh melakukan ini. Kami tidak boleh, misalnya, wahai orang Nasrani, kamu punya anak laki-laki. Dan anak laki-lakimu butuh si istri. Dan aku punya anak perempuan butuh istri, butuh suami. Bukan berarti anakku harus menikah dengan anakmu dong. Karena di sini adalah dilarang. Kalimat, tidak ada kewajiban saya menikahkan putri saya dengan anak Anda. Ini masalah lain. Ini bukan kewajiban saya untuk memperkenankan putri saya menikah dengan putra Anda, wahai orang Nasrani. Ini ada aturan, agama melarang, tidak sah. Berarti kalau dilarang sudah selesai. Dan Anda harus paham dong. Baik, anggap saja ini masalah toleransi. Anda harus ngerti masalah seperti ini. Kalau anggap orang Nasrani barangkali pakai istilah toleransi, Anda harus tolerir dong. Di saat orang Islam mengatakan seorang wanita menikah dengan seorang Nasrani hukumnya haram dan tidak sah, lo jangan tersinggung dong. Karena apa? Ini adalah ada aturannya macam-macam. Bahkan kalau Anda punya undang-undang yang sama pun kami tidak tersinggung. Misalnya ada undang-undang di dalam agama Kristen bahwasanya wanita kami tidak boleh menikah dengan orang Islam. Loh, ya bagus. Anda punya prinsip dong. Sebab kebahagiaan perlu dicari, keserasian, kesamaan. Ini kan perlu dicari. Jangan sampai menikah dengan beda agama, yang satu ke masjid, satu ke gereja, kan tidak ketemu. Jadi orang Kristen pun sebetulnya kalau akal sehatnya jalan, dia tidak akan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang muslim, dan tidak akan menikahkan putranya yang Nasrani itu dengan seorang wanita yang muslimah, karena tidak akan ketemu di sini. Yang satu tahajudan, yang satu ini, yang satu nyebut Tuhan Allah, ya Tuhan. Ini kan aneh, tidak ketemu. Nah, ini gara-gara karena tidak direnungi, kadang-kadang ini yang muncul emosi. Oh, tidak toleransi. Islam ekstrim. Islam tidak boleh begini. Oh, enggak. Agama Islam, agama Nasrani pun ada larangan-larangan. Ini mukaddimah sebetulnya, belum kita nyampe kepada urusan Natal. Ya, ini yang harus kita fahami, bahwa ada kewajiban yang harus diberikan oleh seorang muslim terhadap orang Nasrani yang hidup bersamanya. Sehingga dalam tolong-menolong tidak perlu. Kalau ada orang tabrakan di pinggir jalan, seorang ustaz atau seorang kiai, tidaklah bertanya, apa agamamu? Gak ada itu. Tolong selesai, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah Islam mengatakan, kamu kalau menolong tanya dulu agamamu apa. Gak ada. Rumah sakit Islam sekalipun harus welcome dengan orang Nasrani yang datang ke rumah sakit tersebut. Ini yang ada di dalam Islam, karena itu kewajiban. Tolong difahami makna ini. Nah, tapi nanti ada sesuatu yang haram, yang tidak boleh. Harus haram, haram. Tidak boleh, tidak boleh. Dan keharaman yang ada di agama Nasrani pun kami tidak boleh ikut-ikut dong. Kalau agama Nasrani mengatakan haram kami melakukan begini, haram, haram. Ya, ini urusan dia, punya agama. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan kita, tidak menyakiti kita. Kalau misalnya ada komando, tetanggamu tolong dipukulin. Nah, ini baru kita bergerak. Sementara dalam Islam tidak ada menyuruh, kau pukulin tetanggamu. Nah, sekarang permasalahannya bukan masalah kita melakukan kedzaliman atau menyakiti orang, tetapi masalah mengucapkan selamat. Nah, ini mengucapkan selamat, ikut-ikutan dalam acara mereka. Ini yang harus kita fahamkan dan kita jelaskan kepada umat. Seorang tetangga kita yang Nasrani mengadakan acara Natalan besar-besaran. Kemudian Anda kiri kanan rumah, karena Anda bertempat tinggal di kiri kanan rumahnya orang Nasrani tersebut. Dan di saat Anda diundang, apa yang harus Anda lakukan? Datang atau tidak datang? Kalau cara memandangnya sepihak, tentu Anda akan dipandang bici. Kalau Anda mengatakan, ah, aku tidak datang. Begitu mudahnya orang di luar Islam mengatakan, ekstrim kamu ini. Nggak ngerti makna toleransi. Nggak ngerti makna kebersamaan. Masa saya punya kegembiraan hari Natal, kamu tidak mau datang. Baik. Kalau cara membacanya semacam ini memang pincang. Akan tetapi kalau kita berbicara dengan cara adil, wahai orang Kristen, kamu tahu tidak bahwasanya kami juga punya banyak hari raya? Seperti hanya engkau punya banyak hari raya, kami juga ada hari raya. Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan, kalau Anda menyebut tentang kelahiran Isa, kelahiran Yesus menurut Anda, kami juga punya Nabi Muhammad yang terlahirkan. Kami pun bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun bergembira di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, coba lihat. Pernahkah ada fatwa dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya harus dibunuh? Tidak. Orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya adalah ekstrim. Ada atau tidak? Tidak. Orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad adalah perlu ditendang. Gak ada itu semuanya. Ada. Bahkan kalau ada fatwa dari orang Kristen yang mengatakan bahwa haram bagi kami kaum Kristiani untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Kalau ada fatwa dari orang Nasrani semacam itu, loh, kita hargai dong. Ini masalah urusan agama bagi mereka. Nah, umat Islam nyantai dalam hal ini. Sehingga tidak pernah kami ini sibuk. Apakah tetangga kami yang Nasrani itu di hari raya kemarin datang ke rumah, saya tidak pernah ngurusin yang demikian ini. Bahkan benar, kami punya teman bareng orang-orang yang beda dengan kami. Ada, kita pernah punya dialog dengan orang yang berbeda agama, obrolan-obrolan semacam itu ada. Dan mereka tidak mengucapkan hari raya, bahkan undang maulid nabi juga tidak datang ke pondok. Kami tidak pernah memikirkan yang demikian. Memang Islam seperti itu. Islam itu menghargai, bahasanya itu adalah hak privasi. Ini hak yang sangat pribadi, urusan agama, urusan keyakinan. Jadi jangan dicampur adukkan dong. Nah, kalau sudah paham yang demikian ini, kenapa di saat ada orang Kristen mengadakan acara Natalan, kemudian ada fatwa ulama yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, loh kok heboh? Ini ulama ekstrim, ulama keras, ulama kaku. Oh bukan, ini sama dengan kasusnya. Kami tidak menuntut orang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya dan selamat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kalau sudah kita memandangnya dengan cara seimbang begini, insyaallah kelembutan hati akan muncul. Sebab munculnya fatwa bahwasanya yang bahwasanya Natalan itu adalah haram, itu adalah muncul reaksi dari kaum muslimin. Ya, ustaz-ustaz aneh, ustaz-ustaz picisan, ustaz-ustaz sakit, ustaz-ustaz yang harus diobati. Ajib. Bagaimana kita harus mengatakan selamat atas kelahiran Yesus yang Tuhan itu, yang dianggap Tuhan? Ini aneh. Bahkan kalau kita timbang, kalau kita berbicara, coba kita renungi. Sakitnya ini sakit parah. Sakitnya sakit parah. Coba, ada sebuah pesta kegembiraan di rumah tetangga Anda. Pesta kegembiraan itu apa? Anda punya orang tua, punya masalah dengan tetangga Anda yang dengan tetangga Anda. Tidak, nama Islam, agamanya Islam juga. Anda punya orang tua, punya masalah dengan tetangga Anda yang sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Akhirnya karena bermasalah panjang memanjang, akhirnya orang tua Anda meninggal. Setelah itu dia mengucapkan kegembiraan. Sudah meninggal musuhku, orang kurang ajar dengan sudah meninggal nih. Setiap tahun diadakan perayaan. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Suatu ketika dia mengundang Anda. Saudaraku, silakan hadir atas kepada kami. Kami adakan perayaan. Acara apa? Acara kegembiraan kami karena musuh kami sudah meninggal tahun yang lalu. Dan musuh kami itu siapa? Bapak Anda. Kira-kira Anda mau datang atau tidak? Jujur. Hah? Tidak akan. Tidak akan datang. Ini yang di ini acara kegembiraan ngerendahkan siapa? Orang tuanya. Jadi karena orang tua Anda direndahkan, maka Anda datang atau tidak? Tidak. Apakah Anda mengucapkan selamat atas kegembiraan Anda, bersyukur atas kematian bapakku gitu? Kira-kira sakit atau tidak kalau orang begitu? Sakit. Sakitnya parah. Nah, lah kalau ada seorang Nasrani mengadakan acara Natalan mengukuhkan bahasanya Tuhan Yesus. Ini artinya merendahkan siapa? Allah. Lah Anda punya Tuhan Allah direndahkan, Anda akan mengucapkan selamat wahai orang Nasrani atas penghinaanmu terhadap Tuhanku. Ayo, sakit atau tidak? Sakit. Nah, ini tolong direnungi ini. Jangan asal ikut-ikutan wahai Ustaz Bicisan. Ustaz ngantuk. Ini bersama, makanya kami tegas benar. Karena mereka itu ngomong kritik ini ekstrim. Buya Yahya di Cirebon, oh, Natalan haram. Ini apa, ini fatwa apa? Coba direnungkan. Terjemahannya apa? Selamat Natal. Maknanya apa? Selamat atas kelahiran Yesus. Yesus apa? Tuhan menurut mereka. Iya. Jadi selamat atas kegembiraanmu, merayakan atas Kelahiran Yesus yang Tuhan. Berarti kita merendahkan siapa? Merendahkan Allah. Ya kayak tadi, selamat atas kegembiraanmu, bersyukur atas kematian bapakku. Kan kurang ajar. Kayak tadi, Jo. Jadi kalau kita perlu merendung dalam hal ini. Sebetulnya, makanya sebetulnya hukum merayakan Natalan sudah jelas. Hanya permasalahannya kita pengen jelentrehkan agar orang bisa nerima. Bahkan pernah kami ngomong dengan seorang Nasrani. Kita pernah obrolan dalam bicara dialog-dialog. Sering itu obrolan seperti itu. Pernah suatu ketika kami guyonan. Karena yang akan dibahas masalah ini memang waktu itu. Ini terjadi 4 tahun yang lalu. Kami hanya bertanya sebelum kami berbicara tentang masalah Natal dan tahun baru. Kami hanya bertanya, insya Allah ini bulan, waktu itu apa bulan, bukan 4 tahun, 3 tahun yang lalu ya. Kami mau belum lama. Kami ingin mengadakan acara besar di pondok. Kira-kira Anda bisa datang atau tidak? Dia adalah seorang Kristen. Baik dengan kami, SMS setiap saat. Acara apa, Bu ya? Acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami undang datang. Kalau perlu dijemput. Dia bingung jawabnya. Kira-kira bisa datang atau tidak sama keluarga saya undang? Dia diam. Saya bantu menjawab. Anda tidak usah datang, saya tidak marah. Setuju? Iya, dia langsung ngangguk begitu. Karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi saya harus menghargai Anda. Anda tidak bisa datang karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Cocok? Dia langsung mengatakan, iya Bu ya. Nah, dan memang harus begitu, Anda punya keyakinan. Bahkan Anda tidak boleh datang kalau perlu. Anda fatwakan kepada umat Anda bahwasanya tidak boleh menghadiri perayaan Maulid Nabi karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Ya, Anda tidak usah datang karena ini berkenaan dengan Nabi saya dan Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau Anda datang, Anda khianat dengan agama Anda. Setuju enggak? Ya betul, kalau saya datang kan berarti saya kan ikut mengukuhkan Nabi Muhammad. Ya itu hanya ada pemahaman. Jadi itu berarti karena kalau mengukuhkan Nabi Muhammad berarti Anda khianat dengan agama Anda. Cocok? Cocok, setuju. Saya langsung baik. Anda, saya setuju. Itu Anda punya prinsip. Baik. Selesai? Selesai. Jadi insya Allah Anda tidak usah datang dan kami tidak marah. Ini makna kebersamaan yang harus saya fahamkan kepada umat Islam. Bahasanya kalau tetangga saya yang Kristen tidak datang di hari raya, Maulid Nabi tidak datang, kami tidak boleh marah. Kenapa? Mereka tidak boleh meyakini ini semuanya. Karena ini keyakinan yang ada di dalam Islam. Selesai? Selesai. Baik. Begitu sebaliknya, kami ngomong. Karena waktu itu adalah beriringan. Bulan Januari itu ada beriringan kalau tidak salah. Berarti Natalan seminggu depan ini, saya tidak akan mengucapkan selamat Natal dan tidak akan datang acara Natalan kepada Anda. Gimana? Oh, ya enggak apa-apa, Buya. Boleh. Bahkan saya katakan haram. Gimana? Ya enggak apa-apa karena Buya kan enggak percaya kalau Yesus Tuhan. Yes. Oh iya, berarti fatwanya dia yang saya pegangi bahwa mengatakan haram orang Kristen tidak marah. Yang marah ini Islam liberal, Islam ngaco, Islam bicisan ini. Orang Kristen sendiri tidak marah waktu kami katakan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram. Mereka mengatakan, ya tidak apa-apa Bu, karena Buya tidak percaya kan. Oh, sudah, selesai. Baik, selesai. Ini karena permasalahan kadang kita tidak renung. Jadi dalam beragama tidak boleh ngikut-ngikut saja. Nah, ini ada. Jadi selesai. Mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah haram. Anda renungi tadi. Ini dari awal. Jadi kami cerita panjang lebar itu hanya ingin membawa orang agar sampai pada kesimpulan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram. Ikut-ikutan perayaan mereka adalah membesarkan syiar mereka juga haram. Dan kalau meyakini Yesus itu adalah Tuhan, murtad langsung. Selesai. Nah, kemudian merayakan yang namanya tahun baru Masehi juga haram. Karena ini adalah syiarnya orang kafir. Dan ini tidak usah ragu lagi. Dan ini fatwa ulama-ulama sudah sangat jelas. Fatwa ulama sangat jelas. Kecuali ulama picis yang bingung tadi dan ada gitu saja nggak boleh, terus mau apa? Ini sudah sangat jelas lentreh tadi. Cuman kadang-kadang kalau tidak pakai renungan begini orang, ya saja gini saja kok nggak boleh, gini saja kok nggak boleh, gini saja kan. Tapi dibuat perumpamaan orang akan paham. Jadi sudah pada kesimpulan bahwa kalau Anda mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Di toko Anda tidak usah Anda tulis. Di kantor-kantor Anda tidak usah Anda tulis selamat Natal. Kenapa? Kita pun tidak pernah menuntut orang Nasrani untuk menempelkan Selamat Hari Raya Idul Fitri di kantor-kantor kita. Ini adalah, jadi mohon maaf. Kemudian satu hal lagi. Kalau memang kita harus pakai istilah toleransi, sebenarnya kami kan tidak menginginkan, kalimat itu kan tidak cocok buat Islam. Kalau kita harus pakai istilah toleransi, toleransi itu maknanya begini. Toleransi itu bukan menuntut orang agar ngikut saya. Toleransi itu memahami jika orang tidak bisa ikut saya paham atau tidak. Itu loh, toleransi. Toleransi itu begini, jika ada orang Nasrani tidak mau mengucapkan selamat hari raya, saya memahami dia. Itu toleransi, bukan kamu harus ngikut saya, itu toleransimu, gak bener ini. Jadi toleransi itu gimana, harus paham. Toleransi adalah, jika engkau tidak bisa bersama kami, saya maafkan. Bukan ente harus bersama kami. Kalau toleransi maknanya ente harus bersama kami, kacau, gak ketemu. Sehingga nanti, besok orang Islam ke gereja, hari A. Hari Ahad ke gereja, hari Jumat ke masjid. Nggak ketemu, karena apa? Toleransi disalah artikan. Toleransi maknanya kamu harus ikut aku. Bukan. Toleransi itu begini, jika kamu tidak sesuai dengan saya, di saat kamu tidak sama dengan saya, maka saya memaafkan Anda. Lah ini, di saat Anda tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, maka saya maafkan Anda, karena Anda tidak meyakini ini hari raya. Di saat Anda tidak menghadiri acara maulid Nabi kami, kami pun memaafkan Anda. Ini adalah toleransi. Toleransi yang bisa kita yang harus dihadirkan. Nah, berbeda, jangan sampai termasuk begini. Kalau kami tidak mengucapkan selamat Natal, itu maka di saat kami tidak mengucapkan selamat Natal, Anda tidak boleh marah. Anda tidak bisa menuntut kami untuk mengucapkan selamat Natal wahai orang Nasrani. Anda tidak boleh marah kepada kami di saat kami tidak mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda marah berarti Anda tidak ngerti toleransi. Berarti Anda menuntut kami bersama Anda. Jadi toleransi maknanya memahami di saat Anda tidak bisa bersama kami. Ini toleransi. Bukan toleransi Anda harus sama kami. Tolong pahami. Toleransi maknanya adalah memahami. Kami harus memahami Anda. Bukan kami mewajibkan Anda bersama kami. Kami memahami Anda yang berbeda dengan kami. Kami memahami Anda yang tidak bisa bersama kami. Itu toleransi. Kalau Anda harus bersama kami, inti ekstrim. Anda ekstrim. Anda memaksa orang harus sama Anda. Gak bisa dong begitu. Misalnya Anda punya tetangga gak benar, ngomongnya ke Anda, enak-enak, Anda memaafkan. Itu Anda hati lembut. Bukan, kamu harus diam, mulutmu kurang ajar kamu. Nah ini Anda tidak mengerti mana toleransi. Jadi toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut dia bersama Anda. Toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut dia untuk bersama Anda. Tapi toleransi itu adalah Anda memahami orang yang berbeda dengan Anda. Makanya orang Kristiani Anda harus paham. Di saat kami berbeda dengan Anda, urusan Natalan kami tidak mengucapkan selamat Natal, maka kami berbeda dengan Anda. Maka di saat seperti itu Anda jangan menuntut kami. Anda jangan menuntut kami untuk ini. Maka ini yang harus kita fahamkan. Kalau memang istilah toleransi harus dihadirkan. Selesai, mengucapkan selamat Natal adalah haram dan mutlak keharamannya. Tidak ada perbedaan di sini. Ada kol-kol. Ada kol batil dan kol hak. Yang satu perkataan yang salah dan yang batil. Itu batil dan yang benar. Jadi mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah haram. Dan jika meyakini hukumnya adalah murtad. Jangan ragu wahai para asatid, wahai para ustaz ngomong yang demikian. Nggak perlu basa-basi, tidak pernah. Orang Kristen kami ceritakan tadi adalah tokoh di Cirebon. Itu tidak marah dengan kami waktu kami mengatakan selamat, mengucapkan selamat Natal kepada Anda bagi kami haram. Tapi kalau Anda butuh duit, pinjam saya kasih nanti. Kan begitu. Jadi ini adalah masalah lain. Nah, ini. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan masalah ini. Sebenarnya sederhana, kesimpulannya adalah itu adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pendengar radiku dimanapun Anda berada, tadi baru saja diulas ya Kang Hanif ya, tentang peringatan atau bagi mereka yang merayakan, ikut merayakan Natal dan Tahun Baru, hukumnya seperti apa, dan tadi sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwasanya itu adalah haram hukumnya. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, baik yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia, Anda kami undang untuk bisa berinteraksi dengan kami, baik melalui via telepon di 0231 252 2549, atau via SMS di 081 321 461 079. Kami ulangi, via SMS di 081 321 461 079. Atau bagi Anda yang sedang online di depan komputer, Anda juga bisa langsung ketik pertanyaan Anda di Yahoo Messenger kami, yaitu dengan alamat radio_qu@yahoo.com. Kami ulangi, radio_qu@yahoo.com. Kang Hanif, tadi sudah dibahas Kang Hanif ya, ya. Sangat jelas bahkan sekali. Dalam Islam sebenarnya lebih mulia ya Kang Hanif ya, karena kita gak ada toleransi. Yang ada adalah malah kewajiban kita untuk menghormati sesama ya, ya benar. Kang Hanif ya, karena kalau toleransi itu sebuah keterpaksaan seolah-olah ya, ya karena satu kondisi akhirnya kita harus menghormati mereka. Tapi bahkan di dalam Islam sendiri kewajiban adalah sebuah kewajiban ya, kita untuk sesama manusia. Dan memang benar apa yang tadi disampaikan beliau adalah kadang di dari kalangan Kristiani sendiri mereka menerima kalau Islam ibarat membatasi di saat orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal kan gitu. Akan tapi yang memang banyak yang mempermasalahkan malah di kalangan orang-orang Islam sendiri ya, gitu. Barangkali yang Islam yang disampaikan beliau tadi adalah Islam liberal kan gitu. Makanya tadi sudah jelas sekali apa yang disampaikan beliau, memang adalah Natalan, mengucapkan Natal adalah haram, dan juga merayakan Tahun Baru Masehi adalah juga adalah haram. Baik sahabatku semua ya, yang ingin bergabung nanti silakan bisa menghubungi line telepon kami. Tapi jangan kemana-mana karena Benang Merah akan kembali setelah yang berikut ini. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Al-Bahja Tour and Travel, melintasi keindahan cakrawala Islami, melayani umroh reguler dan plus, serta wisata ziarah dan wisata Islami. Sekretariat Ruko Sunrise Boulevard nomor 7, Jalan Pangeran Cakrabuana, Kemantren, Sumber, Cirebon 45611. Telepon dan fax 0231 320557. Email marketing@albahja.com. Contact person Ustadz Toto 085224862384 dan Ustadz Alvan Nasuha 081382550494. Al-Bahja Tour and Travel, melintasi cakrawala Islam. أنا يا الله يا عالم بحالي تشيل الهم من قلبي تشيل صبرت قلبك يا خير والي عسى ذران من قلبي تزيله وتبعدنا من أفعال الرذالي وكل ما يغضبك رب لا نجيله تعب حالي وانا داوي لحالي وانا ذا اليوم قد عبد الرذيلة سئمت المعصية واهل السفالي سئمت الشر واهل ومن يجيله أنا يا الله يا عالم بحالي تشيل الهم من قلبي تشيله صبرت أيام وشهور وليالي وقلبي في الهوى ما حد رتيله ونفس هو ذا المجالي ألا مسكين من نفسه علينا دواعي الشر له أول وتالي وأهل الخير ما منهم خليلة متى يا رب أنا بعيش سالي ويصفى خاطري من كل حيلة أعيش العمر لي أعلى وسيلة أنا يا الله يا عالم بحالي تشيل الهم من قلبي تشيله صبرت أيام وشهور وليالي وقلبي في الهوى ما حد رتيله وأنا من بعدكم يرثى لي حالي وقلبي في الهوى ما حد رثيله تمر أيام في الغربة خوالي علي ساعتها مرة طويلة إلى ما نشتكي ما قد جرالي فضيله على المحب ربي فضيله إذا في بعدكم هذا دوالي يا قلبي شيل الهم مشيله أنا يا الله يا عالم بحالي تشيل الهم من قلبي تشيله صبرت أيام وشهور وليالي وقلبي في الهوى ما حد رتيله ويكفي سيدي سود الليالي وما قد مر من عمر الرذيلة ومنه بالهدايا والوصال وانا ميت لكم فوق الغسيلة متى يا سيدي نورك يلالي على قلبي ونورك هو دليلة أذوق العيش لي هو في خيالي أقر العين اللي باتت علينا أنا يا الله يا عالم بحالي تشيل الهم من قلبي تشيله صبرت أيام وشهور وليالي وقلبي في الهوى ما حد رتيله بحق ما بيننا في كل حالي فضيلة وقووا بينكم صدق الوصالي ومن حب صاحبه لازم يشيله وربي خصكم سر الجمالي ويا سعد الذي يرعى جميله عطاك الزين لي ماله مثالي وسر الكون في فعله وقيله عليه الله صلى في توالي وآله وقضى صحبه وخليله أنا يا الله يا عالم يا عالم تشيل الهم من قلبي تشيله صبرت أيام وشهور وليالي وقلبي في الهم ما حدرك إله أنا يا الله Radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radioku ya, di Cirebon. Dan bagi sahabat-sahabat dan pendengar radioku semua yang dimanapun Anda berada, Anda bisa gabung bersama kami baik melalui via telepon ya. Kami sudah mulai buka untuk bertanya ataupun menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh guru kami Bu Yaya ya. Di via telepon kami di 0231-252-2549 dan juga atau melalui layanan SMS ke nomor 081-321-46-1079. Iya, bagi sahabatku yang sedang online di internet, Anda juga bisa ikut berpartisipasi ya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu melalui Yahoo Messenger dengan Anda mengetik pertanyaan di Yahoo Messenger radio kami di radio_qu@yahoo.com. Kami ulangi, di radio_qu@yahoo.com. Dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan ya, yang sudah masuk nih Kang Hanif ya. Ya. Mungkin kita bacakan saja langsung ya. Baik, ada di 046 belakangnya. Itu ada Anna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya katanya Bu ya, trompet, kembang api dan semacamnya. Katanya itu identik dengan Natal dan Tahun Baru. Namun jika kita pakai untuk acara-acara kesilawan, boleh tidak katanya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kembang api dan trompet adalah buang-buang rezeki. Pertama itu menyerupai, dan itu memang ciri beribadahnya. Jadi trompet itu adalah ciri beribadahnya orang di luar Islam. Bahkan dulu ada di zaman apa namanya, jahiliyah itu, mereka itu kalau beribadah mengitari Ka'bah dengan bersiul ya. Ini adalah serupa dengan yang demikian itu. Jadi tidak boleh kita mengikuti, itu ciri khasnya orang-orang di luar Islam. Maka meniup trompet untuk acara kita pun tidak semestinya ya. Tidak diperkenankan yang demikian, maka hukumnya adalah haram. Enggak usah trompet-trompetan ya. Daripada beli trompet, mungkin beli nasi jamblang sajalah. Kalau orang di sini, kalau nasi pecel di Blitar sana, ini enggak usah pakai trompet. Kembang api dan petasan-petasan itu juga mubadir, tidak diperlukan. Dan mubadir itu adalah tidak diperkenankan, hukumnya haram. Banyak fakir miskin yang membutuhkan. Kita ingin mengadakan acara-acara, misalnya kalau kita merayakan tahun baru Hijriah misalnya, barangkali beliau ingin bertanya, gimana kalau tahun baru Hijriah kita meramaikan dengan kembang api dan sebagainya. Oh, kita bukan seperti itu caranya. Kita merayakan tahun baru Hijriah, merayakan maulid Nabi Muhammad SAW adalah dengan kemuliaan, dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Membaca solawat yang banyak, berzikir yang banyak, membaca sejarah Nabi yang banyak. Bukan meniup trompet atau kita menyalakan kembang api atau petasan. Ini bukan, itu bukan ibadah sama sekali. Syiar tidak di situ, syiar itu dengan ibadah. Syiar itu dengan berkumpulnya orang dalam kebaikan. Jadi itu, jadi kita tidak perlu ikut-ikut cara mereka. Maka kalau Anda ingin merayakan acara yang ada di dalam Islam, tahun baru, oh Hijriah atau Hari Raya Idul Adha Idul Fitri, maka ini adalah jangan menggunakan hal-hal yang demikian itu, karena mubadir adalah termasuk sesuatu yang haram. Akan tapi kita ingin mengadakan acara-acara itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, tadi buat sahabat Ana ya, ya, yang tadi sudah bertanya, semoga bisa terpuaskan ya dengan jawaban. Insya Allah, sangat, jelas sangat jelas sekali ya jawabannya. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, Kang Hanif ya, boleh baik, dibacakan ya, Kang Hanif. Ini ada yang bertanya dari sahabat-sahabat kita juga, pendengar radioku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya memanfaatkan momen Natal, contohnya adalah biasanya itu di swalayan-swalayan itu kadang memang di saat waktu-waktu hari-hari gede seperti itu, kadang barang-barang itu didiskon. Nah, di saat kita membeli barang-barangnya didiskon karena momen-momen tersebut, itu bagaimana? Dan juga yang kedua adalah sebagian dari mereka, dari pelayannya itu, kadang ada sebagian dari mereka itu mau enggak mau memang saat itu harus memakai salah satu dari busana busana yang memang juga maknanya adalah menyiarkan dari perayaan-perayaan tersebut. Ada yang pakai topi apa itu, kayak topi santa gitu ya. Ada juga yang pakai apa, kijang-kijangan, tanduknya kijangan gitu. Nah, itu kadang mereka sebenarnya tidak mau, akan tapi ternyata memang prosedurnya seperti itu untuk di momen-momen tersebut. Lah itu bagaimana, Bu ya? Baik, kalau masalah bismillahirrahmanirrahim, kalau masalah diskon boleh diberikan oleh siapa saja. Bahkan kalau kita boleh menerima pemberian dari orang kafir sekalipun. Bahkan kalau ada orang merayakan hari Natal kemudian kok mengirim makanan ke tempat kita, itu boleh kita makan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan kita, akan tapi mereka mengirim kepada kita makanan. Kita boleh memakan asalkan itu makanan halal ya. Misalnya nasi dan sebagainya, atau kerupuk atau apa saja. Itu boleh kalau urusan. Adapun diskon yang ada di toko, di supermarket, ya ini kita boleh membelinya. Cuman yang dipermasalahkan, kalau Anda punya toko, kenapa ada diskon? Apakah dalam irama bergembira atas kelahiran Yesus yang Tuhan menurut orang Kristen? Kalau itu berarti Anda ikut mengucapkan selamat secara halus. Kalau Anda menjadikan toko Anda kurangi gara-gara Natal itu, maka Anda haram kalau Anda seorang Muslim. Tapi kalau Anda diskon begitu saja, memang untuk mengundang pembeli yang banyak, ya itu lain cerita, tidak ada masalah. Dan kita boleh-boleh. Intinya adalah jangan sampai disangkut-pautkan hati Anda dengan kegembiraannya orang yang mengarayakan hari Natal itu saja. Adapun kita menggunakan baju-baju khusus, ya sebenarnya hukumnya jelas. Karena kita itu membesarkan syiarnya orang luar Islam, maka hukumnya adalah haram. Kalau permasalahannya ini adalah tuntutan saya dikerja seperti itu, ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha luas dengan rezeki. Bumi Allah luas. Orang bisa kaya dengan bermacam-macam model dan cara. Akan tapi permasalahannya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah tidak ada pekerjaan lain kecuali itu, sehingga kita harus pakai baju-bajunya mereka, bajunya orang yang Natalan, maka Anda melakukan dosa. Dan hukumnya adalah haram. Tidak ada tawar hal-hal ini, jelas kok. Nah, kemudian kalau permasalahannya, kami ini sangat terpaksa dan sebagainya. Terpaksa itu kalau memang Anda tidak melakukan, Anda akan dibunuh misalnya. Anda tidak makan ini. Jadi intinya itu adalah satu kesalahan. Kalau ada di antara kita yang masih melakukan yang demikian, hadirkan di hati Anda kebencian dengan apa yang Anda lakukan. Anda tidak suka, Anda tidak ridho, lalu minta kepada Allah, semoga Allah membebaskan Anda daripada pakai baju yang begitu-begitu. Semoga Allah memindahkan Anda ke tempat yang mulia. Terus minta kepada Allah, insyaallah Allah pasti, bukan insyaallah ini, karena Allah sudah berjanji, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kami mengatakan ya insyaallah, tapi kalau janji Allah, waladina jahadu fina, yang berusaha mencari jalan kebenaranku, ini saya akan aku beri petunjuk, ini firman Allah SWT. Pasti Allah akan berikan petunjuk kepada Anda kapanpun waktunya. Jadi Anda yang kerja di supermarket atau serba yang harus melakukan yang demikian, istighfar yang banyak di hari itu. Dan bercita-citalah untuk bisa menghindar dari ini semua, maka Allah akan membantu Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, tadi jawabannya kah Kang Alif ya? Nah, semoga bisa buat sahabat yang tadi bertanya puas. Ya, bisa puas ya dengan jawabannya dan sangat jelas sekali. Dan ada lagi pertanyaan dari sahabat kita yang lain, yaitu dari 914, di sini tertulis Kang Wahyu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Buya. Katanya mohon doa untuk ayahanda Rusti bin Akbar yang baru meninggal 7 hari yang lalu katanya. Ingin bertanya katanya, jika kita berkumpul bersama teman-teman lama katanya pada malam tahun baru, tapi tidak untuk merayakan tahun Masehi katanya Buya, hanya berkumpul bersama teman, apakah kita termasuk merayakan tahun baru Masehi Buya katanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah mengampuni orang tua Anda Bapak Rusti dan diberi kasih sayang, dan semoga meninggalnya beliau menjadikan kebaikan buat anak cucu dan keluarganya. Adapun yang Anda tanyakan, oh tidak ada masalah orang berkumpul, bahkan lebih bagus Anda membuat perkumpulan di hari itu agar mereka tidak ke alun-alun dan ke lapangan. Jadi memang saat ini mungkin para keluarga ini sudah menyiapkan agar anaknya tidak ikut-ikut ke alun-alun. Bagaimana? Beli ayam yang banyak, nanti nak kita nyembelih malam, menyembelih ayam di malam tahun baru. Tapi jangan disebut malam tahunnya, bilang saja malam Sabtu besok nak. Kalau misalnya tahun barunya adalah malam Sabtu ya, nak malam Sabtu nanti beli ayam nak. Jadi dia enggak ingat tanggal sudah. Atau sudah iya Pak, mamang. Loh, ini kok pas tahun baru? Lupakan tahun baru, ingat ayam. Nah, itu. Kita yang beli ayam. Jadi bisa membuat acara untuk mengalihkan mereka agar tidak mereka merayakan mengagungkan syiarnya orang di luar Islam. Maka itu boleh-boleh saja dan enggak ada masalah apa yang Anda lakukan asalkan memang tidak tujuan untuk merayakan tahun baru Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, buat sahabat tadi ya sudah jelas ya, insyaallah asal dengan niatan kita untuk memerangi ya, iya, benar. Agar jangan sampai kita ikut keluar dan berkumpul bareng dengan mereka yang merayakan tahun baru ya, Kang ya. Hanif ya. Baik, ada pertanyaan lagi, Kang Hanif? Ya, ini ada telepon. Oh, ada telepon masuk ya. Iya. Baik, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Hanif. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Han. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya kan menjelaskan ini masalah keharaman dalam ikut merayakan perayaan Natal dan tahun baru. Tingkatan keharamannya dengan orang yang makan barang yang benar-benar diharamkan itu lebih tinggi mana tingkatannya Bu ya? Baik. Dengan makan barang haram ya? Iya, tingkatannya kalau ibarat orang sekolah kelas berapa gitu. Iya. Ikut merayakan itu dengan makan barang yang benar-benar haram. Iya, baik. Yang kedua, ini Bu ya. Kalau ada orang sholat berjamaah berdua. Pada saat itu datang serombongan orang kira-kira 10 orang. Bagaimana posisinya ini posisi dia, tadi kan 2 orang. Karena datang langsung sekali 10 orang, apakah jejer-jejer 10 nanti ada yang makmumnya sama itu imamnya mundur atau bagaimana terus? Gitu. Yang ketiga Bu ya, ya silakan, silakan Bu. Halo. Iya, silakan. Silakan, tangan. Silakan, Pak. Halo? Halo? Terputus kayaknya ya. Baik, terima kasih sudah 2 pertanyaan Bu ya tadi yang sudah masuk Bu ya. Yang bertanya tentang yang pertama itu tentang merayakan itu. Itu tingkatannya seperti apa dibanding dengan makanan-makanan yang benar-benar diharamkan? Baik. Keharaman dan dosa itu menjadi besar dan kecil itu ada sangkut pautnya dengan hatinya orang yang melakukannya. Biarpun itu dosa kecil, kalau orang itu benar-benar merendahkan, meremehkan dosa jadi gede. Tapi biarpun itu dosa gede, tapi dia mempunyai penyesalan, ada air mata, ada penyesalan, jadi kecil itu dosa. Jadi yang menjadikan gede sebuah dosa dan pelanggaran itu di saat dia melanggar. Misalnya ada orang memecahkan kaca karena dia teledor, ya kan? Dia memang orangnya teledor, misalnya bawa kayu seenaknya sendiri, akhirnya nyinggung ke kaca, pecahkan dosa dia, salah kan? Ya. Karena dia teledor. Tapi kalau ada orang dengan sengaja bawa palu, abah ini aku pecahin ya, cedar. Kurang ajarnya adalah meningkat lebih tinggi lagi. Padahal sama-sama kacanya pecah ya. Nah, ini jadi yang menjadikan pelanggaran lebih gede seperti itu. Karena tingkat hatinya itu di dalam melihat dosa itu. Adapun kalau memang sama-sama misalnya, ya pokoknya dia melakukan begitu saja, tentunya yang ada sangkut pautnya dengan syiarnya orang kafir ini lebih gede dong. Misalnya, jangan disamakan dengan riba. Riba itu adalah dosa gede. Kemudian makan babi juga dosa gede. Semuanya dosa berat. Cuman kalau bandingannya, kalau orang makan babi itu adalah pribadi antara dosa dia dengan Allah, dia makan babi begitu saja. Tapi kalau urusan syiar itu membawa orang lain. Anda pergi, ponakan ngikut kan? Waktu ponakan ngikut, pamannya yuk nganterin dong, masa dia berangkat sendiri? Macam-macam itu. Jadi ini dosanya dia lebih gede karena membawa hal lain. Tapi kalau Anda makan babi, misalnya ada sembunyi diam-diam ya, Anda beli bakso yang ada babinya, enak bener nih kan menurut Anda. Anda dosa kepada Allah. Ini tapi Anda pribadi. Nah, ini. Tapi kalau Anda pakai kopiah putih ke tempat toko bakso babi tersebut, nah orang pada ke situ, ini lain lagi, jadi gede dosanya. Jadi menjadikan dosa gede itu pengaruhnya kepada lingkungan Anda dan orang di sekitar Anda. Makanya mengangkat syiarnya orang kafir gede, lebih gede secara umum. Tapi jangan remehkan dosa dong. Wah, ini gede berarti kalau cuma makan babi aja mah kecil deh. Enggak begitu, bukan. Cuman kalau dibanding memang dosa yang membawa orang lain itu adalah menjadi gede. Sehingga Anda menempelkan sebab, hadirilah acara perayaan tahun baru Masahi di alun-alun ini. Anda menempelkan sekali, yang baca 200 orang, lihat. Ya. Ya sangat beda dong dengan orang makan babi. Ya. Apalagi kalau sudah mengucapkan Natal nanti ada diyakini kebenarannya mereka, nah kafir naudzubillah. Jadi tingkatannya seperti itu. Jadi secara umum kalau dianggap dalam konsep hati yang sama, maka dosanya merayakan Natal, ikut Natal dan tahun baru Masehi adalah lebih gede daripada makan makanan kayak daging babi dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena ini adalah ada sangkut pautnya dengan orang lain, mengangkat siarnya orang kafir. Daging babi adalah haram. Ya, tapi makanya jangan meremehkan, haram. Cuma kan secara umum haram, daging babi adalah haram disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya kan? Tetapi mengagungkan kekufuran lebih gede lagi kan, membawa orang lain ini. Masya Allah, ini Allahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua tentang ini, Bu ya. Tadi berjamaah berdua, kemudian kedatangan masbuk 10 orang. Baik, dilihat posisi imam itu seperti apa. Kalau posisi imamnya itu imam bisa maju. Jadi kan begini kasusnya. Kalau kita melakukan sholat berjamaah jika berdua, dan ini adalah cermatnya sebagian orang membaca kitab fikih. Jadi kalau sholat berjamaah itu biasanya, bahkan kami perhatikan santri-santri sekalipun di sebagian tempat itu begitu tidak perhatian dengan cara sholat berjamaah yang benar. Nah, misalnya sholat berjamaah kalau berdua itu bukan imamnya di depan, baru makmumnya di belakangnya imam, persis begitu bukan. Ini kalau imamnya dengan makmum berdua saja, maka imam dengan makmum jajar, persis jajar, makmumnya ada di kanannya, imamnya ada di kirinya. Cuman nanti setelah itu imamnya maju sedikit. Nah, kemudian kalau ada orang lain datang, ini bisa langsung di kirinya. Satu dua sama. Cuman yang dilihat adalah imamnya nanti bakal maju atau makmumnya yang bakal mundur. Nah, kalau ternyata nanti imamnya yang bakal maju, sangat jelas 10 orang tadi jajar langsung bersama imam, kemudian imamnya setelah itu apa? Maju menjauh sekitar 3 dirok agar kemudian yang antara makmum yang paling kanan tadi, makmum yang di kanan imam dengan makmum yang di kirinya imam mendempet, merapat. Nah, kalau memang harus mundur, itu adalah sama saja, tidak ada masalah. Anda jajar Allahu Akbar bersama imam, dan setelah itu langsung bersepakat untuk mundur. 1, 2, 3, tidak ada masalah yang demikian ini. Kalau memang yang pertama, misalnya imam makmum yang ketika takbir Allahu Akbar langsung mundur, Anda ikut di belakangnya langsung. Jadi memang aturannya semacam itu. Karena mungkin sekali belakangnya sempit, maju ke depan, atau belakang yang longgar, pergi ke belakang. Jadi intinya nanti menjadi, kalau barisannya makmum lebih dari dua, lebih dari satu, maka imam di depan, makmumnya adalah di belakang. Ini saja. Jadi boleh Anda langsung jejer di situ, boleh, atau langsung satu yang bergabung kemudian setelah itu mundur, dan Anda pun sama mundur bersama mereka yang 10 itu mundur. Jadi tidak ada masalah kayak begitu. Mungkin yang digambarkan lokus bukan repot, tidak repot. Tidak repot. Lakukan ini semua, tidak repot. Baik. Baik, Bu. Ada telepon lagi yang sudah masuk, Bu, ya kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana, Bapak? Dari Pronggol ya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya hukum apa seorang imam makmuman sholat zuhur maupun asar, imam itu tidak mengeluarkan suara baca suratnya maupun fatihahnya. Sholat zuhur, Pak ya? Zuhur sama asar. Zuhur maupun asar, biasanya itu imam itu enggak mengeluarkan suara membaca surat maupun al-fatihahnya. Minta penjelasan. Kedua, saudara saya itu kan kawin dengan orang Nasrani. Pas datang ke rumah mengucapkan salam. Apakah perlu dijawab apa tidak? Saudara Anda laki atau perempuan? Perempuan. Insyaallah, subhanallah. Begitu aja, Bu ya, minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bisa langsung. Yang pertama, Pak? Yang pertama tentang hukum sholat zuhur dan asar, katanya imam tidak mengeluarkan suara. Tidak tahu yang ditanyakan apa, barangkali kenapa tidak bersuara atau apa? Kenapa tidak bersuara? Nah, begitulah kita ta'abbuti. Begitu diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melakukan sholat zuhur dan asar berjamaah dan tidak mengeluarkan suara. memang seperti itu kalau pertanyaan semacam ini. Yeah. Cuman kelihatannya makanya seolah-olah sihot pertanyaannya itu jika ada imam tidak bersuara bagaimana? Ya memang begitu. Nah, kalau bertanya bagaimana jika ada imam sholat duhur dan asar tidak mengeluarkan suaranya, memang tidak mengeluarkan suaranya, memang tidak dikeraskan suaranya, hanya diperdengarkan ke telinganya sendiri saja. Nah, cuman kalau kenapa, jawabannya adalah nama ini ta'abbudi, ya kita ngikut saja kepada apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hikmahnya, banyak hikmah-hikmah yang bisa ditangkap oleh para ulama waktu itu adalah ya mulai dari hadirnya Islam belum banyak dikenal oleh orang kiri kanannya, sehingga di saat siang hari orang pada melek, orang kafir takut ngintai Nabi Muhammad, maka dipelankan. Ini adalah di antara hikmahnya. Tapi setelah itu tidak, kita ta'abbudi sudah. Ta'abbudi, ngikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu dan kita ikut. Ya, kalau ada orang mengeraskan suara waktu duhur dan asar, sah sholatnya. Tapi tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ada seorang saudari yang menikah dengan orang Kristen, kemudian datang mengucapkan salam. Apa yang harus dilakukan? Ada yang perlu dibahas bukan salamnya. Pernikahan saudari Anda itu adalah tidak sah. Itu yang harus kita pikirkan lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena dia terjadi zina terus kalau menikah dengan seorang Nasrani. Ini yang perlu kita pikirkan, bukan masalah salamnya. Kalau masalah sepele sedikit, tapi ini pernikahannya itu adalah tidak sah. Dan dia akan melakukan dosa setiap saat, Masya Allah. Dan harus ada ketegasan dari para wali, saudara jika melihat seperti itu. Dan mungkin ada yang mendengar ini, mendengar atau pernah punya cerita atau punya saudara yang punya pengalaman semacam ini, segera dibebaskan mereka daripada keharaman. Suaminya suruh masuk Islam atau harus pisah? Dan harus pisah karena tidak terjadi pernikahan. Karena menikah seperti itu, seorang muslimah menikah dengan seorang Kristen, hukumnya tidak sah, disepakati oleh ulama semuanya, tidak ada yang berbeda. Dan terjadi perzinaan, itu semua na'udzubillah akan mendapatkan murka Allah. Dan kasih sayangilah dia. Kalau Anda sayang dengan dia, terus Anda bawa kepada kemuliaan. Bukan masalah salam, masalah salam masih sepele. Kalau dia mengucapkan salam, saudari Anda adalah seorang muslimah, Anda jawab waalaikumsalam. Karena saudari Anda seorang muslimah, mengucapkan waalaikumsalam, semoga dia selamat, bisa dijauhkan dari suaminya yang Nasrani. Kan, tapi jika ada seorang Nasrani mengucapkan salam kepada Anda, cukup Anda balas waalaikum saja, dan Anda simpan di dalam hatinya, mungkin hidayah atau apa saja. Assalamualaikum, Anda jawab waalaikum, hidayah, semoga dapat hidayah. Begitu. Ya, ini adalah cara-cara. Bahkan ada semacam assalamualaikum, assalamualaikum, sam itu adalah sesuatu yang tidak baik, atau racun dan sebagainya. Assalamualaikum. Tapi kan begini, lebih bagus didoain dia ya. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini adalah cara yang paling baik untuk orang di luar Islam yang mengucapkan salam kepada kita. Baik. Ya, baik Bu ya. Ada lagi pertanyaan Ibu ya dari Blitar ya, yang ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari MBS Blitar Bu ya katanya. Mau tanya Bu ya, bagaimana jikalau kita tidak ikut merayakan, namun karena ketika kita merayakan hari raya, tetangga itu yang non muslim itu kadang memberikan sesuatu kepada kita. Hari raya Idul Fitri. Hari raya kita gitu ya, Bu ya. Oleh karena itu, kita memberikan hadiah kepada tetangga kita yang non muslim di saat mereka merayakan Natalan kepada mereka. Apakah itu juga termasuk itiba atau keriduan kepada mereka? Baik, Bu ya. Terus yang kedua, Bu ya katanya. Oh, ini sih pertanyaan teknis, Bu ya. Baik. Mungkin itu saja, Bu ya. Baik. Yang pertama adalah kalau ada tetangga Kristen mengucapkan selamat hari raya, berikan hadiah, ya Anda terima, itu halal. Akan tapi bukan berarti Anda harus membalas di hari raya Natalnya Anda memberikan hadiah. Kalau Anda ingin membalas kebaikan dia di luar hari Natal, Anda bisa mengirim baju yang bagus. Kasih sepeda motor Anda. Boleh. Tanpa harus hari Natal. Hubungan baik itu tinggal kita pandai-pandai saja. Jujur, kami punya teman di luar Islam, tidak ada masalah. Biarpun kami tidak pernah mengucapkan selamat Natal, tidak ada masalah. Tinggal pandainya kita di dalam menyikapi ini. Selagi haram, harus kita bisa menghindari. Mungkin, ya tidak enak lah, karena dia waktu hari raya ngirim hadiah, masa saya tidak ngirim hadiah. Kirim hadiah 5 hari sebelum Natalan, sekarang aja kirim hadiah. Ini dikasih apa, kayak kambing 2. Ya, untuk apa ya, disembelih lah buat anak-anak. Jangan bilang buat Natalan dong. Atau nanti setelah Natalan berapa ini. Bisa-bisa beri hadiah di luar di luar hari itu tersebut, supaya kita tidak difahami oleh dia ikut merayakan yang demikian ini. Jadi bisa saja. Cuman kalau kita memberinya di hari atau memberikan hadiah, apalagi ciri Natal itu di kalangan mereka adalah saling memberi hadiah, membuat manis-manisan, membuat ini, saling mengirim hadiah dan mengurangi. Jadi ini adalah cara Natal mereka. Maka haram hukumnya adalah haram, tidak boleh memberi hadiah bersama Natalan mereka. Tapi kan membalas, balas di waktu yang lain. Kalau hari raya Idul Fitri memberi hadiah, beri nanti hari Idul Adha. Ya gitu. Kasih kambing apa, kasih sembelihkan ayam yang enak, masakin yang enak. Boleh, kita enggak ada masalah yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Menerimanya hadiahnya itu, Bu, ya apa memang mubah atau gimana, Bu, ya? Hadiah boleh diterima dari siapa saja. Enggak ada masalah. Biarpun di hari Natal mereka beri hadiah kepada kita, karena kita tidak mengangkat syiar mereka. Karena mungkin ada keyakinan dari mereka harus membagi-bagi kepada di kiri kanan. Nah, ini adalah boleh saja kita terima. Kita tidak boleh kecuali memang benar-benar barang haram, daging babi yang disodorkan untuk kita, kita tidak boleh. Ini atau ini barang haram, misalnya barang riba, barang ini, barang-barang sesuatu yang haram menurut kita diberikan kepada kita, tidak boleh. Baik, Bu, sudah ada telepon lagi yang masuk, baik, kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon radionya dikecilin, Pak. Halo, radionya dikecilin, Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon radionya dikecilin, Ibu. Ya, radio dengarkan dari telepon saja. Bapak Bunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah dari keluar tema, nggak apa-apa kan, Pak Buya? Mangga saya bilang tadi, Bu. Saya udah umur 62 tahun rumah tangga, Pak. Tapi belum pernah menikmati kesenangan dari kata-kata yang baik. Anak 12, laki 10, perempuan 2. Yang belum menikah, yang satu ini bungsu. Saya nganu anak yang perempuan yang dua meninggal. Meninggal anak satu umur 7 tahun. Sedangkan saya rumah tangga anak ngedidik alhamdulillah, Pak. Pada soleh. Tapi udah rumah tangga kok beda, Pak, beranak orang tua. Dan suami tidak ada mengertinya, Pak. Kata-kata tuh gak ada dengan yang baik. Saya sebagaimana, tapi alhamdulillah. Mendengar kadebunya dari dulu, saya mau ngomong tuh gak. Belajarinnya tuh baru bisa sekarang. Saya tuh alhamdulillah lebih taat sama Allah. Terus sering tahlil, yang udah kata bunya mirip arwah ke apa yang kemarin itu ada Demak, ada Sunan Bonang gitu. Terus orang tua dan anak saya bisa diri sendiri ngedoain anak-anak supaya pada soleh. Minta pengampun sama Allah itu bagaimana, Bapak? Saya minta maaf sebelumnya, jangan saya udah tua mau besit itu mau pengen selamat dunia akhirat, Bapak. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Saya hamba Allah, Bapak. Minta solusinya, Bapak. Saya enggak mau sudah tua tuh pengen iman kepada Allah Taala. Amin. Sabarnya manusia kan ada batasnya, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Hanya gitu aja, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Masya Allah. Yang menggembirakan sebelum menjawab adalah Ibu menemukan diri Ibu berubah. Ibu sendiri merasakan bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya Ibu insya Allah orang yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun kepahitan yang Ibu rasakan, pahit di dunia, Bu. Ya jelas saat ini Ibu di usia 62 ini kok Ibu semakin banyak ibadah. Katanya tadi bisa ngaji dan sebagainya. Bisa ikut untuk ziarah itu kepada kekasih-kekasih Allah untuk berdoa, mendoakan orang yang telah meninggal dunia, ya. Ini adalah bahwasanya Ibu menemukan perubahan di dalam diri Ibu menjadi sesuatu yang lebih baik. Adapun kepahitan yang Ibu rasakan tentang anak-anak Ibu sendiri atau suami Ibu sendiri, Ibu harus menyikapi itu semua adalah dengan koreksi diri Ibu. Bisa saja seorang anak di saat menikah berubah itu karena memang tidak pernah kita didik cara memilih pasangan yang baik. Mungkin ada anak-anak Ibu kalau menikah hanya asal dia suka saja, sehingga banyak terpengaruh oleh menantu-menantu yang tidak baik. Itu mungkin. Pun demikian, kesalahan kan kembali kepada kita, Ibu. di saat kita tidak mendidik anak kita untuk memilih. Mungkin tidak pernah kita kenalkan tempat yang mulia, sehingga di saat menikah mereka agak jauh dari kita. Nah, di saat seperti itu, Bu, tidak ada jalan lain kecuali kita ngadu kepada Allah yang pertama. Kemudian memang sabar. Kalau Ibu berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak berbatas, Bu. Sabar itu tidak berbatas. Sabar itu bertingkat-tingkat. Jadi semakin gede godaannya, semakin sabar ya semakin dahsyat di hadapan Allah. Bukan berarti saya enggak sabar. Kalau sabar berbatas berarti setelah itu enggak sabar, enggak ada sabar lagi, Bu. Ya. Jadi sabar itu memang luar biasa. Akan tetapi Ibu harus Ibu berusaha untuk merubah anak-anak Anda, dekatkan kepada tempat yang mulia. Kalau Ibu sendiri tidak bisa memberikan nasihat, tapi jangan Ibu nasihati, ngomong saja, suruh ngaji ke tempat lain. Sebab semakin anak-anak Anda, Ibu, dekat kepada Allah, maka semakin mengerti kewajibannya kepada orang tua. Adapun suami Anda, itu bisa saja Anda tidak menemukan kelembutan dari suami, Anda harus kembali kepada Anda, kembali ulang cerita itu, bagaimana proses pernikahan Anda. Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan dengan ibu bapak Anda waktu Anda menikah, adalah semau Anda atau bagaimana. Atau mungkin subhanallah, kita sedikit kurang ajar dengan orang tua, hanya dihukum oleh Allah dengan suami yang tidak baik. Memang sebaik-baik orang itu kalau menemukan problem dalam hidupnya koreksi diri. Lah kalau ternyata ibu ini adalah orang yang baik, sama anak sudah benar didik, sama suami mengabdi yang benar, lah kok masih seperti itu, Ibu? Ini tanda ibu bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Dan memang ada orang semacam itu, Bu. Ada orang hidupnya indah, harmonis. Ada orang didolimi terus panjang hidupnya, sampai punya anak banyak didolimi. Dan dia sabar, tabah, ingat terus kepada Allah. Maka orang yang didolimi itu mulia. Yang kasihan yang mendolimi, Bu. Justru di saat seperti ini kasihan suami ibu. Maka ibu harus banyak doa untuk suami, semoga Allah berikan kesadaran, diampuni dosanya oleh Allah. Maka Anda semakin tabah nanti menghadapi itu semua ini, Bu, ya. Dengan begini ibu tata, hatinya ibu ditata, sehingga emosi ibu akan terkontrol, amarahnya ibu bisa terbatasi, kesabaran semakin kuat, ya. Ketahuilah anak tetap anak, Bu. Jangan sampai mendoakan anak dengan doa yang jelek. Sepahit apapun yang ibu rasakan dari perilaku sang anak, maka ketahuilah ibu harus mendoakan dengan yang baik. Tugasnya para ustadz sendiri nanti yang kenal dengan putra-putri Anda untuk mendekatkan kepada Anda. Jadi maka dari itu bawa ke tempat yang mulia, bawa ke majelis. Kalau Anda ngaji, insya Allah bakal, karena di pengajian ada kajian tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua. Kalau Anda bawa ke tempat yang mulia, anak bakal mulia. Jadi kemudian sisi lain, kita tidak boleh merasa puas dengan pendidikan yang kita berikan. Oh sudah saya didik dengan yang baik. Oh tidak, gak boleh begitu. Harus terus kita kontrol, tidak boleh putus. Biasanya lepasnya seorang anak, ibu, karena kita lepas kontrol. Ini, jadi kalau sudah merasa, wah anakku sudah beres baik, wah ini awas, itu awal lepasnya anak kita. Ibu sudah mengatakan anaknya soleh-soleh. Nah kalau soleh tidak akan kurang ajar kepada ibu, ya. Berarti pasti ada kekurangan di dalam mendidik, atau mungkin kita ada kurang dalam berdoa. Tapi terus kita membuat sebuah koreksi, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bersyukur jika yang ibu ceritakan benar. Bersyukur semuanya. Kenapa? Ibu menjadi ahli ibadah, semakin dekat kepada Allah, Anda syukuri. Ibu yang didolimi, ibu syukur, bukan ibu yang dolim. Ini sudah luar biasa. Sabar. Dan ketahuilah sakit di dunia itu, sakit-sakitnya orang, Bu, panjangnya paling 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau sudah sakit di alam barzah, panjang sekali, Bu. Semoga ibu adalah termasuk orang yang bakal bahagia di alam barzah. Amin. Amin. Di padang mahsyar dan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, sahabatku, buat ibu yang tadi ya, semoga bisa lebih ya, lebih meningkatkan lagi kesabarannya. Dan mungkin ada satu telepon lagi. Boleh. Mungkin ini telepon yang terakhir ya. Ya. Kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kesepuan. Perbetulan. Adi di Perbetulan. Oh, Adi Perbetulan. Mangga, silakan Mas Adi. Ini saya mau nanya, Bu, ya. Kalau kerja bangunan bikin gereja, hukumnya gimana? Ya. Terus sama bikin, misalkan bikin bar gitu. Bikin tempat-tempat hiburan ya. Iya. Ya udah gitu aja ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kalau kita bekerja di tempat untuk bermaksiat kepada Allah, hukumnya haram. Kalau ada orang bekerja gali kuburnya orang Kristen tidak haram, karena mengubur orang Kristen juga fardu kifayah bagi seorang Muslim. Tapi kalau sudah membangun gereja, membuat patungnya orang Buddha, kemudian apa tadi, membuat bar tempat, maka itu adalah tabungan Anda yang terus menerus mengalir. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita masuk ke tempat-tempat semacam itu. Bekerjalah. Bumi Allah luas, pekerjaan banyak. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Ada yang berkata, tidak ada lagi pekerjaannya. Ini yang menjadikan kita semakin nyungsep ini. Gara-gara kita ini adalah prasangka buruk kepada Allah. Oh Allah maha kaya, dan Allah bisa mengayakan Anda dengan yang halal, yang bersih. Maka tidak ada Anda bekerja di yang namanya gereja, dan tidak boleh Anda bekerja untuk membangun bar. Karena ketahuilah, sepanjang dosa terjadi di tempat itu, ternyata kantong Anda penuh terus. Gudang ke gudang Anda yang maksudnya penuh dengan amal, penuh dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik sahabat radioku dimanapun Anda berada, dan pendengar radioku semuanya, sepertinya pada pagi hari ini ya, di studio telah menunjukkan pukul 7. Ya, tepat ya. Oleh karena itu mungkin kami mohon maaf, barangkali pertanyaan tidak bisa kami jawab semuanya ya, dan juga telepon. Dan kami harap dengan tidak bisa dijawabnya, Anda akan lebih sering, Anda akan selalu pantang ya program Benang Merah ya, untuk bisa bertanya di minggu-minggu yang akan datang. Dan sahabat, kami mohon maaf karena waktu telah habis ya. Habis. Untuk hari untuk pagi hari ini, karena sudah sampai pada pukul 7. Oleh karena itu mungkin kita akan langsung ke acara yang selanjutnya, yaitu mungkin sedikit kesimpulan yang disampaikan oleh guru kami Bu Yahya, dan langsung ditutup dengan doa kepada beliau. Kami persilahkan Bu Yahya. Kesimpulannya sangat jelas, bahwasanya hukum mengucapkan selamat Natal dan ikut merayakan Natal adalah haram. Berat sekali. Dan mengikuti tahun baru Hijri adalah haram. Dari keduanya, yang paling berat adalah Natal. Nah, cuman untuk memahamkan hati kita itu adalah cerita panjang yang sudah kami sampaikan. Kalau kita menghadirkan cerita halal haram ini kepada orang begitu saja, hatinya belum dipersiapkan, biasanya yang ada protes. Maka bagi para ustadz dan para penyeru-ceru kepada kebenaran itu, tolong kalau menyampaikan hukum ini, diberi kisah-kisah pendekatan-pendekatan agar hatinya dipersiapkan. Jangan sampai muncul orang-orang yang tiba-tiba mengingkari Islam dan syariat Islam gara-gara kesalahan kita di dalam menyampaikan. Dan mohon maaf jika ada segala kekurangan, dan mohon semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, bimbingan untuk yang diridhoi oleh Allah SWT. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Allahumma ya rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna bainana wa bainana maksiatika ma jannabta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma jannibna bainana bainal syirki ya Allah kama jannabta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan kami dari kesyirikan. Amin. Seperti kau jauhkan barat dan timur, tidak akan bertemu ya. Ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Amin ya Allah. Dan jauhkan kami dari melanggar-Mu dan melanggar kasih-Mu Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami semua keinsyafan ya Allah. Kebenaran yang kami dengar ya Allah. Amin. Kebenaran yang kami dengar ya Allah. Amin. Berikan kepada hati kami kesadaran untuk bisa menerima kebenaran tersebut ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kepada kami kesadaran. Amin. Jika itu kebatilan, mudahkan kami untuk meninggalkan. Amin ya Allah. Ya Allah, saat-saat ini umat banyak tertipu mengikuti gaya hidupnya orang di luar Islam, padahal itu yang diancamkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Maka bantulah kami untuk mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Amin, amin. Jagalah iman kami, iman anak-anak kami, akidah anak-anak kami semua ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Amin. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat pendengar radioku dimanapun Anda berada, tidak terasa ya. Pengennya terus berlanjut ya Kang Hanif ya, kalau sudah berbicara kan seperti ini ya. Nah, jadi cuma karena memang waktu. Jatah waktu ya, hanya 1 jam setengah 90 menit, kita tidak terasa sudah 90 menit berjalannya Kang Hanif ya. Dan akhirnya saya Ozan Fauzan dan saya Hanif harus pamit undur diri, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya, baik buat sahabatku yang sudah bertanya namun tidak dibacakan pertanyaannya. Ya, kami mohon maaf dan semoga sahabatku terus manteng radioku ya. Setiap hari Selasa pagi, yaitu pembahasan tentang benang merah, yaitu penjelasan fatwa hukum halal haram, dan haram. Yang sudah difatwakan oleh ulama-ulama terdahulu. Akhirnya kami undur diri dari hadapan pendengar radioku semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.